Pokoknya ya. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنذكر عزكم الله Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai kajian sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dikenal dengan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebuah kitab yang menjelaskan tentang usul tafsir, faedah-faedah, prinsip-prinsip di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, mukadimah terkait dengan ilmu ini, bahwasanya ilmu faedah tafsir termasuk ilmu syar'i yang paling mulia, sebab berkaitan dengan kalamullah, berkaitan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan kemarin kaidah di kalangan para ulama untuk menilai sebuah ilmu, syaraful ilmi di syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung kemuliaan yang diilmui. Maka ilmu yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling utama ialah ilmu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang berkaitan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilmu aqidah, ilmu tauhid, dan juga ilmu tentang kalamullah, ilmu tentang firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu tafsir. Telah dibahas pula kemarin bahwasanya ilmu tafsir atau ulumul Quran sangat banyak ragamnya. Dan yang paling afdal, yang paling utama dari pembahasan ilmu-ilmu Al-Quran ialah ilmu usul tafsir. Ilmu tentang dasar-dasar faedah tafsir. Ilmu ini semacam ilmu alat yang harus dipahami oleh seseorang yang membaca buku tafsir ulama kita. Juga ilmu alat untuk memahami pembahasan-pembahasan tafsir yang disebutkan dari kalangan salafus salih, para sahabat, para tabi'in, para ulama tabi'in. Bagaimana mensikapi tafsir mereka, ragam tafsir yang datang dari mereka, ikhtilaf yang datang tentang tafsir dan segala macamnya. Dia harus memahami yang tidak mempelajari ilmu sendiri. Maka seseorang yang hendak mengajarkan tafsir Quran, sebelumnya dia harus mempelajari ilmu supaya ilmu atau supaya tafsir Qurannya sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan bimbingan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan ketentuan-ketentuan faedah-faedah yang dilakukan dan dibukukan oleh para ulama. Sehingga tafsir yang benar tidak ngawur kesana kemari sesuai dengan tafsir yang diinginkan oleh generasi yang terbaik umat ini, para sahabat, para tabi'in dan para ashab tabi'in. Nah, kitab ini judulnya Usul Tafsir. Asal muasal kitab ini ialah kitab yang ditulis dan diajukan untuk diajarkan di mahad-mahad ilmi, sekolah-sekolah di Universitas Al-Imam Muhammad bin Su'ub di Mekah. Ini kurikulum jamiah. Kurikulum di Universitas. Tapi kemudian buku ini dicetakkan sendiri secara meluas di kalangan kaum muslimin dan kemudian menjadi buku panduan untuk mempelajari kaidah-kaidah tafsir. Jadi ya, ini kuliah lagi. Kuliah tidak. Baik, kita mulai. Ini sistemnya ngaji kitab. Kitabnya putih, enggak kuning. Jadi diminta supaya sabar, kita membacakan lafaz per lafaz, saya artikan dan nanti akan saya terangkan pada tempatnya masing-masing insyaallah. Mukadimah atau langsung? Hah? Baca mukadimahnya apa langsung? Sabar ya, mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Mukaddimah. Pendahuluan. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد. يعني مشهور سبقه في كان قد مشهور dan tamatnya. Ini disebut dengan khutbatul hajjah. Khutbatul hajjah, khutbah yang biasa disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk membuka sebuah kegiatan. Baik untuk sebelum akad nikah, ketika taklim, mu'adharah, ketika nulis kitab, nulis risalah, misalnya dimulai dengan khutbah ini. Dikira khutbah itu hajjah. Amma ba'du, adapun setelah itu. Jom katakan. Fa'inna minal muhim. Sesungguhnya termasuk perkara yang penting, yang muhim, yang penting. Fi kulli fannin, pada setiap bidang ilmu. kami dirugikan ini. Ayyata'allam al-mar'u min usuli. Seseorang itu mempelajari dasar-dasarnya, usulnya, kaidah-kaidahnya. Yang alam itu belajar. Seorang Allah. Ma yakunu aunan lahu, yang bisa membantu dia ala fahmihi, untuk memahami bidang ilmu tersebut. Wa takhrijihi ala tilkal usuli, dan dia mentakhrij itu artinya dia mengeluarkan sekian banyak masalah-masalah, kasus-kasus ala tilkal usuli, yang dibangun di atas fondasi-fondasi tadi. Ya, atau fondasinya dari fondasi ini, kaidah ini, dia akan bisa mengeluarkan sekian banyak kasus. Kalian bisa memahami masalah ini, masalah itu, ini, itu. Sangat banyak sekali dengan satu kaidah tersebut. Dia juga bisa melakukan istimbat hukum, mengambil faedah-faedah hukum melalui faedah-faedah. Dalamnya takhrij. Paham ya? Takhrij. Kok ini sendiri? Soalnya di takhrij itu mengeluarkan sekian banyak masalah dari kaidah tersebut. Liyakuna ilmuhu, supaya ilmu dia mabniyan ala ususin qawiyatin, supaya ilmunya itu mabniyan, dibangun, mabni tetap dibangun, ala ususin qawiyat, di atas asas-asas yang kuat. Asas itu besar, asas jamnya usus, asas-asas yang kuat. Wada'aima rasikhatin, dan tonggak-tonggak yang kokoh. Da'aim itu tonggak, rasikhat yang kokoh. Ini bukan imannya baik. Hendak menerangkan pada kita para kelahiku kaidah belajar ilmu, kaidah belajar ilmu agama Allah. Pada masing-masing bidang ilmu agama, kita itu harus mempelajari dasar-dasarnya dulu, grammarnya dulu. Gitu ya. Ilmu akidah. Ilmu akidah. Dan tauhid yang sangat luas dan panjang lebar pembahasannya ini. Kita harus mempelajari usul, dasar-dasar, kaidah-kaidah, bab akidah, bab tauhid. Seperti dalam bab tauhid, kita mempelajari al-qawaid al-arba'ah. Kaidah-kaidah empat dalam bab tauhid. Karya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Kita belajar al-usul as-salatah. Gitu ya, tiga fondasi utama dalam agama ini. Dirinya usul. Paham ya? Jadi tidak selangsung masuk pada inti pembahasan akidah. Tapi harus belajar dulu kaidah-kaidahnya, dasar-dasarnya. Yang dengan itu dia akan bisa memahami seluruh kasus masalah akidah dengan pokok dan benar. Paham ya? Ilmunya mantap. Tidak kerunya. Jadi bikin fondasi, baru bangun rumah. Jangan fondasinya kosong, bangun rumah rapuh. Ilmu Al-Quran sekarang ini. Kita hendak mempelajari tafsir ayat. ayat per ayat dipelajari. Maka kita harus belajar dulu usul tafsir, dasar-dasar, asas-asas, kaidah-kaidah tafsir. Paham ya? Supaya tatkala kita menafsirkan sebuah ayat, itu tafsirnya benar, kokoh, lurus, dan kita mampu mengeluarkan sekian banyak faedah dari satu ayat. Paham ya? Kita belajar tentang fikih, masalah tohara, persuci, masalah sholat, zakat, puasa, segala macamnya. Rincian panjang masalah fikih. Kita harus belajar usul fikih, dasar-dasar kaidah ilmu fikih. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami fikih dengan benar, sesuai dengan dalilnya, sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kita tahu ketika ada ulama yang berpendapat A, dalilnya ini. Ulama yang lain mengatakan pendapatnya B, dalilnya ini. Kita tak bingung. Iki B, iki ngomongnya A, iki ngomongnya B, iki sembunyi. Bingung kenapa ya Pak? Dikarenakan tidak punya dasar-dasar ilmu fikih. Kalau kita sudah mempelajari kaidah-kaidah dasar-dasar ilmu fikihnya, kita akan tahu, oh ini pendapat yang lebih sahih. Kenapa argumennya begini. Yang ini lemah, karena begini. Tahu. Dan kita pun juga bisa membahas satu hadis dan dikeluarkan dari situ hukum yang banyak. Menggunakan apa? Kaidah usul fikih. Oh, ya. Juga mempelajari kaidah fikih. Satu kaidah yang di dalamnya terkandung dan termuat ribuan masalah fikih. Juga dipelajari supaya kokoh ilmu kita itu, sehingga semua masalah-masalah terkini, kontemporer, yang mutakhir, itu bisa kita ketahui hukumnya melalui kaidah-kaidah fikih. Contoh, ada kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama dari ulama hadis, la dharara wa la dirara. Tidak ada kemadharatan dalam Islam dan tidak boleh memadharatkan orang lain dalam Islam. Itu namanya kaidah. Di dalamnya dikandung atau dibahas semua masalah-masalah yang berbau kemadharatan. Dengan memahami kaidah ini, kita akan bisa menghukumi setiap banyak kasus. Paham ya? Apa hukumnya, contoh, apa hukumnya kita buang sampah di depan jalan itu, di tengah jalan, kemudian bakar sampah di situ? Jawabannya? Kenapa tidak boleh? Jawabannya tidak boleh. Kau dari mana? La dharara wa la dirara. Itu membahayakan orang lain. Maka tidak. Apa hukumnya bikin sumur di tengah jalan? Kenapa gak boleh? Karena membahayakan orang lain. Kaitannya la dharara wa la dirara. Apa hukumnya? Kecil itu banyak. Apa hukumnya kita membangun tingkat lantai dua? Lantai dua, kemudian kita mau bikin sebuah jendela yang di bawahnya itu ialah tempat jemuran tetangga. Yang kalau kita buka jendelanya, ketok sama si jemur. Ya, si jemur kusuli, kusuli tonggo, ya anaknya. Ini gimana? Boleh ya? Kenapa boleh? Jika akan memadorotkan tetangga tersebut, privasinya jadi terganggu. Nah gitu ya. Apalagi pas buka burine, nah, pas buka kamare itu membahayakan. Tahu ya? Apa hukumnya kita membuat tempat buang sampah di pojok rumah kita, masih dalam lingkungan halaman kita, dari pojok rumah kita, tapi aromanya itu masuk ke dalam rumah tangga orang lain, merusakkan temboknya orang lain. Nah, sama pasal segala macam merusak tembok yang lain, jamurun sebelah samanya. Apa hukumnya? Tidak boleh. Semuanya dengan satu fa'idah. La dararo wa la dhararo. Itu fungsinya. Paham ya? Terus begitu. Dalam semua bidang ilmu, kita harus mempelajari kaidah-kaidah dasarnya dulu. Dengan itu, kita akan bisa menjawab. Enak. Orang yang tidak ngerti ilmunya, bingung. Ustaz ini sih enak, ngomong gak boleh. Boleh, gak boleh. Boleh, gak boleh. Boleh. Kok enak? Ya memang enak kalau yang ngerti ilmunya. Paham ya? Allah yang ngerti. Itu untuk memudahkan dia memahami bidang ilmu tadi itu dan supaya bisa mengeluarkan sekian banyak faedah-faedah, bisa menghukumi sekian banyak masalah melalui faedah dasar. Ilmunya pokok, kuat, dan kuliah. Amin. Begitu pula terkait dengan ilmu tafsir. Ketika Anda ingin mempelajari tafsir per ayat, harus belajar dulu usul tafsir. Faham ini maksud beliau? Masya Allah. Waqad qila, dan dikatakan, ini istilah yang digunakan para ulama, man hurimal usulu siapa hurima yang diharamkan, al-usul diharamkan dari dasar-dasar ilmu, hurima maka diharamkan juga al-usul, usul sampai kepada ilmu yang dikehendaki. Maknanya siapa yang tidak memahami dasar-dasar ilmu, maka dia tidak akan bisa mencapai kepada ilmu itu sendiri yang diinginkan. Siapa yang tidak mempelajari dasar-dasar ilmu akidah, dia tidak akan mampu menguasai ilmu akidah dengan baik dan benar. Barang siapa yang tidak mempelajari usul dasar-dasar ilmu tafsir, dia tidak akan mampu menguasai tafsir dengan baik dan benar. Dengan apa? Dengan baik dan benar. Barang siapa yang tidak mempelajari atau enggak mengilmui dasar-dasar ilmu hadis, maka tidak akan mampu menguasai hadis dengan baik dan benar. Terus begitu. Paham ya? Siapa yang tidak mengerti dasar-dasar bahasa Arab, yang kaset gak bakal mampu dia baca kitab dulu. Ya. Gitu ya. Para kalau itu. Dituntun iso satu-satu diharokasi gitu ya. Dimaknakan, diterjemahkan per lafaz. Tuntun. Cuma suruh mau jadi. Kenapa kalau bisa? Kenapa? Tidak punya dasar-dasar ilmu tersebut. Man huriman usul, huriman usul. Gitu pada. Ya ada si ilmunya, tapi ya 1, 2, 3 masalah ini, masalah itu, beberapa masalah, ya, kadang lupa, kadang ingat, dan segala macamnya. Kenapa? Gak punya faedah. Kalau tidak punya faedahnya, ingat terus. Ini, gak boleh. Ini, jauh-jauh. Para ulama kita itu luar biasa di dalam menerangkan ayat, menerangkan hadis, membahas hukum-hukum fikih, mengulas masalah-masalah kontemporer dan selanjutnya. Mereka enak mengulas ini. Kenapa? Karena komplit semua dasar-dasar ilmunya. Kita juga harus belajar semacam itu. Paling tidak bisa mengikuti alurnya para ulama tadi, memahami apa yang mereka terangkan sehingga ilmu kita pun juga manfaat. Masya Allah. Baru tiga hari. Saya berapa? Sembilan tahun. Sangat ramai. Ya. Tiada kelas. Terus. Qala rahimahullahu ta'ala wa min ajalli fununil ilmi, dan termasuk funun fan bidan, dan termasuk bidan-bidan ilmu yang paling ajal, yang paling mulia, yang paling utama, bal bahkan huwa ajalluha, dia adalah ilmu yang paling utama, wa ashrafuha, dan yang paling mulia ialah ilmu tafsir, ilmu tafsir alladhi huwa, yang ilmu tafsir itu adalah tabyinu ma'ani kalamillahi azza wa jal. Ilmu tafsir ialah tabyin, menjelaskan ma'ani, makna-makna kalamillahi azza wa jal, kalam Allah azza wa jal, menerangkan tentang makna kalam Allah, menerangkan makna ayat per ayat. Lihat di sini, Syekh Nusaymin rahimahullah menyatakan ilmu ini yang paling afdal, yang paling mulia. Dan itu tidak hanya pernyataan beliau. Hampir seluruh ulama kita menyatakan yang serupa. Seperti pernyataan Al-Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumul Quran, Imam Suyuti menukil kesepakatan ulama. Kata Suyuti, terjemahnya apa ya? Para ulama sepakat, ilmu tafsir itu ilmu syar'i yang paling afdal, dan belajarnya hukumnya fardhu kifayah. Ilmu tafsir itu adalah ilmu yang paling afdal dengan kesepakatan para ulama, dan mempelajarinya termasuk fardhu kifayah. Bayangkan, sepakat seluruh para ulama. Kita mengatakan kenapa ya, kenapa ilmu ini dikatakan ilmu yang paling afdal? Coba bingung. Jangan lupa, para ulama membaca sebuah ketentuan yang dari siapa kan tidak jawab. Iya. Ketentuan untuk menilai sebuah keutamaan ilmu. Syaraful ilmi di syarafil ma'lum. Dukai saya. Syaraful ilmi, keutamaan ilmu itu di syarafil ma'lum, dengan keutamaan yang diilmu. Kamu sekarang mengilmui apa? Kamu sekarang mengilmui tentang kalam Allah, berarti berkaitan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih afdal, yang lebih mulia daripada Allah. Maka ilmu yang berkaitan tentang Allah itu ilmu yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling utama. Amin. Itu kira-kira sepakatan para ulama. Masya Allah. Dikarenakan banyak faedahnya, dan dikarenakan agungnya tema ini terkait dengan tafsir ayat. Sepakat para ulama, ya. Sehingga jelas. Qala rahimahullah wa qad wada'a ahlul ilmi, dan sungguh ahlul ilmi para ulama wada'a, telah meletakkan lahu usulan, usul, dasar-dasar untuk ilmu tafsir ini. Kama wadu'i, sebagaimana mereka meletakkan li ilmi hadithi usula, meletakkan usul dasar-dasar ilmu hadis. Wal ilmil fiqhi usulah. Dan juga mereka meletakkan dasar-dasar untuk ilmu fiqih. Jadi ada usul tafsir, ada usul hadis, ada usul fiqih, ada usul Arab atau usul lughah. Dasar-dasar tafsir, dasar-dasar hadis, dasar-dasar fiqih, dasar-dasar bahasa Arab. Yang ketiga usul hadisnya. Itu semuanya ada bukunya, tinggal dipelajari. Masya Allah. Nah ya, qala rahimahullahu ta'ala, waqad kuntu, dan dulu saya, kuntu dulu, saya katabtu, saya telah menulis, min hadzal ilm, dari ilmu ini, ma tayassara, apa yang mudah, ya Allah mudahkan bagi saya, liqullabil ma'ahid al-ilmiyah, untuk para tulab, para pencari ilmu, di ma'ahad ilmi, di jami'at al-imam Muhammad ibn al-Su'ud al-Islamiyah, di universitas al-imam Muhammad ibn al-Su'ud al-Islamiyah. Dulu, fatalaka minni, maka meminta aku, ba'adun nas, sebagian orang, an ufridaha, untuk saya sendirikan tulisan tadi fi risalatin, dalam sebuah risalah khusus, liyakuna dhalika aysar, liyakuna dhalika aysar, supaya itu lebih mudah, wa ajma', dan lebih mencakup pembahasan, mudah dibeli, dipelajari, itu mencakup. Fa'ajabtuhu ila dhalik, maka saya pun mengabulkan permintaan dia. Wa as'alullaha ta'ala, dan saya memohon kepada Allah ta'ala, ayyan fa'a biha, Allah memberi kemanfaatan dengan risalah ini. Wa yatalakhasu, wa yatalakhasu dhalika fima ya'i, dan peringkasan isi risalah itu adalah sebagai berikut. Ya Allah, kasih pola sok ringkasan itu lima ya sebagai berikut. Masya Allah. Siapa sih? Siapa nak ini ringkasan ini? Hah? Apa tak saya jangan cepat? Ya? Jangan cepat? Biar masuk pada pemain dia. Jangan cepat ya. Gimana Pak? Demi siapa Pak? Ini sih, mesti, kan? Mungkin cuma apa sih? Oh, ringkasannya, ringkasnya. Oh, jadi itu kan menjelaskan tentang batasan-batasan sebuah ilmu. Ringkasnya, barakallahu fikum, dari empat jimat ini, beliau hendak menjelaskan kepada kita, dalam mempelajari ilmu agama, itu harus menguasai dasar-dasar masing ilmu. Supaya kokoh dan mapan masing-masing bidang ilmu yang kita kaji. Yang kedua, beliau menerangkan pula itu, dari ilmu yang paling afdal, yang paling mulia, itu ilmu tentang tafsir. Maka di sini perlu dipelajari usul tafsir, dasar-dasar, kaidah-kaidah untuk tafsir. Dia paling afdal dikatakan berkaitan dengan kalamullah, berkaitan dengan kalamullah. Itu inti ringkasan dari mukadimah ini para waktu. Dan itu untuk semua bidang ilmu. Kemudian beliau menyebutkan ringkasan isi kitab ini. Pembahasan tadi. Pembahasan yang pertama tentang Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Pembahasan pertama. Mata nazal Al-Quranu ala Nabi. Kapan Quran diturunkan kepada Nabi. Waman nazalabihi alaihi minal malaikah. siapa pula malaikat yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi. Yang kedua, awal ma nazala minal Quran, yang kali pertama turun dari Al-Quran. Yang ketiga, nuzul Quran ala nu'ain, sababi wa batidai. Turunnya Quran dibagi dua, ada sababi yang punya asbabun nuzul, yang kedua batidai yang tidak punya asbabun nuzul. Yang keempat, Al-Quran makki wa madani. Al-Quran itu ada yang makki, ada yang madani. Ada surat makkiyah, ada surat madaniyah. Ada ayat makkiyah, ada ayat madaniyah. Wa bayanul hikmah min nuzulihi muharraqa. Dan menjelaskan hikmah kenapa Quran turun berangsur-angsur kepada Rasul. Wa tartibul Quran, dan menjelaskan tentang tartib Quran. Yang berikutnya, siapa Al-Quran ya? Oh, belum, kitabatul. Kitabatul Al-Quran wa hifdhuhu fi 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulisan Al-Quran, sejarah penulisan Al-Quran dan terjaganya Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, siapa Al-Quran fi 'ahdi Abi Bakar Utsman. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala. Ini semua barakatuh. 6 poin ini untuk menjelaskan kepada kaum muslimin tentang validasi Al-Quran. Al-Quranul Karim yang sampai kepada kita itu valid. Tidak perlu diragukan lagi. Betul-betul tidak ada yang kurang, semuanya merupakan kalam Allah, tidak berubah sampai sekarang. Ini penting sebagai pondasi. Paham ya? Sebab kalau kita mau belajar ilmu Quran, darah kuratu, karena Quran yang kita pelajari itu paling pas, tidak ada yang berubah, tidak ada yang salah. Bagaimana dahulu? Paham ya? Sehingga tidak perlu kemudian amandemen apa segala itu. Ada sebagaimana biasa. Yang kedua, tafsir. Membahas tentang tafsir. Di antara poinnya, makna tafsir, lughatan wa istilahan. Makna tafsir, definisi tafsir secara bahasa dan istilah. Wa bayan hukmihi wal gharadi bihi, dan menerangkan hukumnya dan tujuan belajar ilmu tafsir. Yang kedua, al-wajib al-muslimi fi tafsir al-Quran. Kewajiban seorang muslim tentang tafsir Quran. Apa kewajiban dia? Yang ketiga, al-marji' fi tafsir ila ma ya'ti. Referensi rujukan tafsir sebagai berikut. A. Kalamullah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bihaitu yufassar al-Qur'an bil-Qur'an. Dari sisi Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an yang lain. Satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. B. Sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Referensi yang kedua ialah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ayat ditafsirkan dengan hadis. Li'annahu muballighun 'anillahi ta'ala. Karena Rasul yang menyampaikan, yang muballigh, yang menyampaikan dari Allah Ta'ala. Wa huwa a'lamun nas bi muradillahi ta'ala fi kitabillah. Maka Rasul orang yang paling alim tentang maksud Allah dalam kitab suci Al-Qur'an. Sehingga kembali kepada Rasul. Ke kalam sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Referensi yang ketiga ialah penjelasan para sahabat. Artinya ayat diterangkan dengan keterangan para sahabat. La siyama zaul ilmi minhum wal inayah bitafsir. Lebih-lebih lagi sahabat yang punya ilmu dan perhatian, inayah, perhatian dengan tafsir. Li'anna al-Qur'ana nazala fi lughatihim wa fi 'asrihim. Kenapa kembali pada para sahabat dikarenakan Al-Quran nazala fi lughatihim turun dengan bahasa mereka, wa fi aqlihim, dan di mata mereka. Para sahabat tahu kapan turunnya ayat, karena zamannya Rasul, zaman turunnya wahyu. Ngerti turunnya kapan, di mana, tentang siapa, turunnya pagi, siang, petang, malam, ketika musafir, ketika mukim, tanya. Jadi tentang apa, mereka tahu semua. Para sahabat terus menggunakan bahasa mereka sendiri, bahasa Arab. Ya, para sahabat orang Arab, bahasanya bahasa Arab. Bahkan ketika itu mereka sedang mencapai puncak kefasihan bahasa Arab. Ya, kita baca buku bahasa Indonesia dulu. Kita memiliki sastra Indonesia yang sangat tinggi, baca buku bahasa Indonesia sehingga serapan maknanya lebih. Juga mereka ahli sastra Arab membaca Al-Quran dengan bahasa Arab sehingga lebih memahami tentang ayat Al-Quran. Jadi kalamu kibari tabi'in, referensi yang keempat ialah penjelasan para tokoh-tokoh tabi'in. Alladzina atanau, orang-orang yang perhatian yang khusus di akhir tafsir dari sahabat, mengambil ilmu tafsir dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mungkin dia menggunakan sanad sahabat, kemudian tabi'in. Kenapa? Karena tabi'in mengambil ilmu dari sahabat. Ini terusnya lagi, terus sampai pada buku-buku tafsir ulama yang dengan sanad. Mereka menggunakan sanadnya ada dana bulan, ada dana bulan, ada dana bulan dari sahabat ini, dari tabi'in ini. Sehingga tarif mantap. Di, apa? Yang E, referensi yang kelima. Ma tastadihi al-kalimat, apa yang ditunjukkan oleh kalimat-kalimat Arab minal ma'ani asyara'iyah, dari makna-makna syar'i, awul lughawiyah atau makna-makna lughawi, makna bahasa, hasa bersiap tergantung konteks ayatnya. Jadi kembali kepada apa ya? Kembali kepada ilmu bahasa Arab. Kalimat Arab ini mengandung makna syar'i apa, mengandung makna lughawi apa, tergantung siyakul kalam, konteks kalimatnya. Di sini menunjukkan pentingnya belajar bahasa Arab sebelum mempelajari tafsir Quran. Karena bahasa Arab itu menjadi referensi dalam tafsir. Ayat ketiga tidak ada nas ayat lain yang menerangkan. Tidak ada hadisnya Rasul yang menerangkan. Tidak ada kalam sahabat. Tidak ada kalamnya tabi'in. Maka kembali kepada ilmu bahasa. Ayo. Kita guna. Tidak semudah yang dibayangkan. Belajar hasil. Kalau ini Allah. Fa'in ikhtalafa syar'iyu wal-lughawiyu. Ketika ada perbedaan, ikhtilaf antara makna syar'i dan makna lughawi, ukhidatil makna syar'i, maka diambil, dirojikan makna yang syar'i. Illa bidalilin, kecuali dengan sebuah dalil yang menunjukkan yurojikul lughawi, dalil yang merojikan, menguatkan makna lughawi. Dan dibaca oleh yang keempat, jadi bahas yang keempat. Anwa'ul ikhtilaf al-warid fit tafsiri fil makhur. Ragam ikhtilaf. Bahas ikhtilafnya para ulama. Ragam ikhtilafnya para ulama yang terdapat dalam tafsir fil makhur. Tafsir fil makhur, tafsir dengan sanad dari keterangan para sahabat dan para tabi'in. Lebih makhluk. Itu ada ikhtilaf. Sahabat ini mengatakan A, ini mengatakan B. Tapi ini mengatakan A, mengatakan B. Rakyat ikhtilaf. Bagaimana memahami ikhtilaf tadi dan bagaimana cara mengkompromikannya atau cara mentarjihnya. Di tradisi dan di insyaAllah. Apa begini, masyaAllah. Jadi ahli tarjih. Jadi kita bentuk tim tarjih kikaki gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ya. Yang kelima, terjemahatul Quran. Tentang terjemah Quran, menerjemahkan Quran. Ta'rifuha, apa definisinya? Anwa'uha, apa macam-macamnya? Hukmu kulli nau, hukum masing-masing macam tadi. Ada terjemah lafziyah, ada terjemah tafsiriyah. Terjemah lafziyah per lafaz. Terjemah tafsiriyah, terjemah secara tafsirnya. Apa hukumnya masing-masing? Kita di nanti insyaAllah. Kemudian, khamsu tarajim, muktafar, lima, biografi ringkas. Lil masyhurina bit tafsir, untuk ulama yang masyhur dengan tafsir. Salah satu sahabat, tiga untuk sahabat. Wasir wakwas nadani tabi'in, dua untuk tabi'in. Akan membahas tiga biografi ulama sahabat dalam tafsir, dua biografi ulama tabi'in dalam tafsir. Supaya tahu siapa ulama ahli tafsir kita itu dan bagaimana sanad menuju ke sana. Karena ilmu tafsir atau tafsir ayat itu berpusat pada mereka semua. Mereka ini siapa, bagaimana kapasitas ilmunya, dan bagaimana sanad menuju ke sana. Sahih itu tadi. Insyaallah tambah ke sini, tambah. Perlu mana ini? Ternyata yang dipelajari macam-macam bahasanya. Gimana? Satu maju sampai yang terus namanya. Yang berikutnya, Aqsamul Quran. Macam-macam Al-Quran. Klasifikasi Al-Quran. Min haiful ihkam wa tashabuh. Dari si ihkam dan tashabuh. Yani ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Ada dibahas. Bagaimana itu? Kemudian, mautifur rasikhina fil ilm. Bagaimana sikapnya orang yang pokok ilmunya tentang ayat muhkam, ayat mutasyabih tadi. Wazza'irin minil mutasyabih. Dan sikapnya orang-orang yang menyimpan dari ayat-ayat mutasyabihat. Ini juga penting dibahas. Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Bagaimana sikapnya ulama tentang mutasyabihat. Bagaimana sikapnya orang yang menyimpan tentang mutasyabihat. Dibahas. Kemudian at-tasyabuh haqiqi wa nisbi. Yang mengenai tasyabuh mutasyabihat ada dua macam. Ada yang haqiqi, ada yang nisbi. Haqiqi dan nisbi. Kemudian al-hikmah fi tanawwu'il Qur'an ila muhkamin wa mutasyabih. Hikmah Al-Qur'an terbagi menjadi muhkam dan mutasyabih. Kenapa yang muhkam? Kenapa yang mutasyabih? Apa hikmahnya? Dibahas di sini. Masyaallah. Kemudian mujibut ta'aruf min Al-Qur'an, anggapan kontradiksi dalam Al-Qur'an. Ayat ini kok bertentangan dengan ayat yang ini. Ayat yang itu kok kontrak dengan ayat yang ini. Dibahas. Wal jawabu anhu, sekaligus jawabannya. Wa amthilatun min dhalik, dan contoh-contohnya. Dibahas. Ini contoh ayat ini. Kontrak dengan ayat ini. Ayat ini. Kontrak dengan ayat ini. Bagaimana cara menjawabnya? Bagaimana cara mengkompromikannya? Dibahas. Yang ini ya, tidak ada pertentangan dalam ayat Al-Quran. Al-Qasam, masalah sumpah dalam Al-Quran. Qasam. Ta'rifuhu, awal definisinya. Adatuhu, alat-alat qasam. Fa'idatuhu, apa fa'idat? Sumpah dalam Al-Quran. Bahas. Al-Qasas, masalah kisah-kisah dalam Al-Quran, dibahas. Ta'rifuha, apa definisinya? Al-Gharabu minha, apa tujuan disebutkan kisah dalam Al-Quran. Al-Hikmatu min tikrariha, hikmah, kenapa diulang-ulang sebuah kisah dalam Al-Quran. Wahtilafiha tibul wal-qasri wal-uslub, dan perbedaannya, perbedaan kisah tibul pada panjangnya kisah, wal-qasr pendeknya kisah, wal-uslub dan uslub kisahnya, gaya pembahasan kisahnya. Kenapa kok beda? Dalam surat ini dengan gaya begini, yang itu dengan gaya begini, dan surat yang ini panjang kisahnya, surat yang lainnya pendek. Dalam surat ini ada kisah yang kisahnya A, di surat yang lain ada lagi yang semacam itu, berulang-ulang lagi. Itu semacam merahimah dibahas. Ada kisah Nabi Musa dalam surat ini, ada lagi dalam surat yang ini, berulang-ulang. Di sini panjang, ini pendek, yang ini usulnya lembut, yang ini usulnya kuat. Apa hikmahnya itu? Dibahas. Tahu ya? Tahu ya? Masya Allah. Sehingga enggak sempit bahasa panjang dan lebar ilmunya. Ini benar baru sebagai kecil. Al-Israiliyah. Mereka membahas tentang dongeng-dongeng dari Israel. Allati uhimat di tafsir, yang disisipkan atau disusupkan dalam tafsir. Wa mawqiful ulama minha, dan sikap ulama dari dongeng-dongeng Bani Israil. Ini dalam tafsir Quran ya. Dalam tafsir buku ini kok banyak kisah-kisah Bani Israil. Kisahnya Harut wa Marut, kok banyak kisah yang panjang. Kisahnya Al-Baqarah, sapi, nyembelih sapi, itu panjang kisahnya itu. Sebab Ilyas, semua dari Bani Israil dibahas. Bagaimana sikap punya orang-orang dalam sikap ini, Bani Israil, terima atau tidak, betul atau tidak, dibahas di sini. Masya Allah, lengkap. Al-Bomir, mulai bahasa Arab lagi. Bomir, ini bahasa Arab ya. Bomir, ya bomir. Ta'rifuhu, apa definisi bomir? Marji'uhu, tempat kembalinya bomir. Bomir ini kembali ke mana? Huwa huma'u. Huwa kembali ke mana? Atau hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Ka, huma, hum. Ki, huma, hunna. Apa sih ya? Itu bomir, kembali ke mana bomir ini? Dalam ayat ada bomir bu, tapi dia kemana bomir ini? Nah, di rumah apa ya mas? Di rumah nahu. Ya, saya harus belajar dari rumah. Kemudian al ibhar fi mawdhi'il idmar. Ibhar itu menggunakan isim ghadir. Isim ghadir. Muhammad, Aitul, isim ghadir. Padahal tempatnya seharusnya bomir. Iya ya, seharusnya menggunakan bomir wa atau hum. Tapi kok dalam Al-Quran menggunakan isim bomir, langsung disebutkan bomirnya, kalau ke bomir bendanya apa langsung. Kenapa orang itu? Fa'idatuhu, apa fa'idatnya? Ini menggunakan Al-Quran. Al-Iltifat. Iltifat makna bahasanya noleh. Tau noleh? Iltifat, menengok. Itu banget bahasanya. Tapi yang dimaksud dengan ilmu ini tidak. Nah, begitu yang namanya iltifat ya. Iltifat itu yang tadinya menggunakan bomir mukhatab kamu, tahu-tahu pindah bomirnya hum orang ketiga. Namanya noleh. Tadinya fokusnya ke depan, tahu-tahu belok ke belakang. Apa belok ke samping? Terus baik lagi. Nah, itu yang menjadi Pak. Alur ayatnya, awalnya menggunakan orang kedua, bahasa orang kedua. Tiba-tiba belok bahasa orang ketiga. Atau tiba-tiba belok bahasa aku, orang pertama. Itu yang menjadi Pak. Apa faedahnya? Ini semuanya naku. Tapi naku. Bomber fasul. Apa bomber fasul itu? Dua, teman-teman. Wafa ikatin, apa isinya? Ini semuanya terkait dengan masalah ilmu bahasa Arab. Sekali lagi menunjukkan kepada kita, untuk mempelajari tafsir Al-Quran, harus menguasai semua bidang ilmu. Itu yang saya bahas di mukadimah pertemuannya kemarin. Orang mau menafsirkan ayat, harus menguasai bahasa Arab. harus menguasai ilmu tafsir, harus menguasai kaidah ilmu hadis, karena menggunakan sanad sekarang, pakai hadisnya Rasul sekarang, ayat ditafsirkan dengan hadis, harus tahu sahabat apa nggak sahabat. Kemudian kalau sahabat, tahu dari mana kalau sahabat, harus menggunakan sanad, harus sekarang menggunakan ilmu hadis, harus memahami kaidah ilmu usul fiqih dan kaidah fiqih. Untuk mengambil istimewa hukum dari ayat tadi. Ini ayat, istimewa apa hukum yang diambil dari pasalnya. Itu pembahasan ilmu kaidah yang dimasukkan dalam pembahasan ilmu tafsir. Dan orang yang menafsirkan Al-Quran harus bagus akidah. Harus bagus akidah. Kalau tidak, dia akan terjatuh pada ayat mutasyabihat. Wah, pusing dia. Sana kemari semuanya mutasyabihat kafir. Nggak ada yang lengkap. Kenapa akidahnya? Nggak ada. Apalagi di dalamnya ada pembahasan karakoib, asma sifat, dan yang lain-lainnya itu. Itu kalau nggak tahu akidahnya. Nah, sekian ayat, ini paham. Oh, sehingga tafsirnya itu betul-betul tafsir yang sesuai dengan sunnah Rasul, akidatan wafidhan. Betul akidahnya, betul fikih pemahaman ayatnya, betul tafsirnya. Dari sini nanti akan diulas ada dua versi tafsir. Tafsir versi sunnah, tafsir versi bid'ah. Yang bid'ah ada tafsirnya orang sufiyah, tafsirnya orang syiah, tafsirnya ahli ilmu kalam, tafsirnya ahli filsafat, tafsirnya ilmu kebatinan, semuanya. Ini tafsir bid'ah. Tafsir yang sunnah, tafsir yang kembali kepada Al-Quran, kepada hadisnya Rasul, pada kalamnya sahabat, pada kalamnya tabi'in. Nah, sehingga harus bagus akidah sampean. Ya asal membaca ya ditafsirkan sama kemari jadi gitu. Enggak ya. Ada kaidah-kaidahnya dan selama. Sekarang Allah. Serius Pak, belajar sama. Nah iya. Gak kelas dong. Tadi cuma tak cepat dan lihat dong. Dengarkan rekaman ya. Masya Allah. Masuk. Atau nanti aja bulan depan. Hah? Iya, Pak. Ya, sama, Pak. Tahu, Pak. Iya, lanjut. Kalau sudah. Kalau anu, Pak, misalnya kalau sudah terlanjur belajar tafsir, tapi sebelumnya kita belum belajar usul seperti ini, gimana, Pak? Gimana? Iya. Jadi sesungguhnya dikembalikan kepada orang yang mengajar tafsir. Kalau kita ini kan yang penting dengarkan ini. Apa kata Pak Mufassir? Nah itu Pak ya? Iya. Kembalinya kepada orang yang mengajarkan tafsir. Orang tersebut ngumpulnya apa enggak bidang-bidang ilmu tadi? Ini agak macam-macam. Jangan macam-macam. Berapa ya? Berapa? Kampanye kamu? Kalau dia mumpuni ahli dalam bidang yang berada di itu, Bismillah. Pada kelompok, Insyaallah. Tapi kalau asal tafsir, perlu difahami semua pihak itu bisa menyampaikan idenya, pendapatnya, akidahnya melalui Al-Quran. Dari yang mulai ahlu sunnahnya, ahlu bid'ahnya, yang menyimpangnya aneh-aneh, itu semuanya bisa menggunakan Al-Quran untuk mengkampanyekan pemahamannya masing-masing. Itu tafsir sufi, tafsir syiah, tafsir mutazilah, tafsir rasional, ya, pendewa akal, ahli filsafat dan segala macam kebatinan juga punya. Kenapa Al-Quran itu bisa dibawa kemana-mana? Tergantung omaknya masing-masing. Semuanya membahas. Semuanya membahas. Jangan heran kok banyak kasih rasul, jangan heran. Karena semuanya satu cara gitu. Bayangannya apa? Tidak semudah itu. Barang kawan. Jadi untuk dari belajar kita ini, ini gimana? Jadi apakah kita sudah membaksirkan atau kita iya, dari Pak Ejen sudah mempelajari buku ini nanti, ialah kita bisa memahami kitab-kitab tafsirnya para ulama yang ada dan bisa memilah-milahnya dengan baik dan benar. Ketika ada istilah perbedaan dari tafsir yang disebutkan dalam buku tafsir tersebut, kita bisa mengetahui mana yang rajih, mana yang tidak. Jadi bisa selektif dalam membeli tersebut. Jika akal mengawai. Gitu ya. Ada kaitan ilmunya. Barakallah. Coba misalnya. Kayaknya yang berikutnya ini harusnya fresh dulu otaknya. Baru membahas tentang Al-Quranul Karim. Definisinya. Lugatan istilahan. Kemudian apa keutamaan Al-Quran. Insyaallah taala nakdirana wa billahi rabbil alamin. Kemudian kita lanjut lagi. Pertemuan itu terjemahannya itu. Jadi apalagi pertemuannya dengan terjemahan. Lebih ruwet lagi urusannya. Kalau terjemahan itu harus dilihat siapa yang menerjemahkan. Terpercaya aku tak bisa menerjemahkan. Hah? Ya. Bukan tafsir. Kalau Al-Quran dengan terjemahan kan tidak. Tidak. Jangan tafsir bunuh kafir terjemahan. Tarjamah tafsir bunuh kafir. Cek dulu siapa yang menerjemahkan. Menerjemah tafsir pun tidak gampang. Dia harus menguasai ilmu ini. Ya, ya. Ketika ahli tafsir membawakan dalam buku teks Arabnya ya, itu ada istilah-istilah tafsir itu ada. Gitu. Paham ya? Kok dia tidak paham? Asal lo aja. Asal lo aja. Contoh misalkan misalnya. Ayat. Misalkan contoh, misalkan ayat bawakan. Ahli tafsir membawakan tafsirnya dan membawakan hadis. Hadis itu enggak dibawakan lengkap dengan lafadznya, tapi dikasih isyarat dengan menggunakan istilah hadis. Misalkan dikatakan hadisul kalb, itu istilah apa ya? Hadisul kalb. Kalau terjemahkan lafadz, hadisnya anjing. Orang bingung itu apa? Si anjing apa? Atau hadis itu istiqab. Hadis bangun tidur. Itu apa maksudnya? Dia tidak paham. Kita jemahkan dengan lafaz saja. Contohnya seperti hadis anjing. Hadis bangun tidur. Orang akan bingung itu apa itu? Padahal maknanya yang dimakan dengan hadis itu. Kalau hadisnya anjing dalam masalah apabila bejana kalian dijilat dengan anjing, maka cucilah 7 kali. Ya. Akhirnya ya. Itu diistilahkan dengan hadis al-kalb. Hadis istiqat sama tidur. Ia apabila salah seorang diandalkan sama tidur, maka jangan mencelupkan tangannya ke bejana sebelum dicuci 3 kali. Kan dia tidak tahu kemana permalamnya tangan dia. Itu dengan singkatan hadis istiqat, hadis ulul kalb dan segala macamnya. Siapa dia tidak paham? Saya pernah mengoreksi menerjemah yang semacam itu bukan bukan tafsir, tafsir. Gitu dia. Hadis. Ini penerjemah ini paham apa orang Madinah ini. Terpaksa saya coret-coret. Saya kasih keterangan. Maksudnya ialah hadis ini. Apa akan maklumnya. Terjemahnya riwayat ini. Yang ini maksudnya hadis ini. Kebanyakan males. Terus porosin di mana? Emang mana? Tidak apa. Jadi enggak sembarang. Nah, untuk menterjemah Al-Qur'an saja, Depak itu punya tim. Ya, Pak ya? Enggak seorang diri. Ini tafsir Qur'an sendiri ya. Apakah lebih mengerikan? Itu kan pengodokan namanya kan, musyawarah tinggi. Ada waktu, ada kata-kata yang pas. Tidak tahu mereka mengkaji masalah itu. Ini seorang apalagi terjemahan ya Pak. Kalau memenasakan dengan buku Arab aslinya, ya dia harus bisa kita kundur. Sehingga dia harus kita ingin. Nah, kalau misalnya ini Pak, apa tak punya Pak, punya kaku, punya yang berteman dari Pak, apakah itu bisa untuk menjadi pembelajaran kita? Kita pribadi. Iya. Kita pribadi. Iya. Kalau kita pribadi mungkin sementara ini bisa menggunakan terjemahan Jepang. Ayat Al-Quran dengan terjemahan saja. Hadzul karya siapa? Yang karya yang siapa? Jepang. Ada asbabun nuzulnya Al-Wahidi. Ada asbabun nuzulnya Al-Sahmadi. Ada asbabun nuzulnya Semokil. Apa sih maksud? Yang mana kalau? Rata-rata buku tentang asbabun nuzul hanya yang buat itu ya. Sehingga Syekh bin Hadi rahimahullah itu mengumpulkan dua khusus tentang riwayat yang sahih dari asbabun nuzul. Yang itu bacaan lah. Tapi kalau terjemah, dilihat siapa yang menerjemahkan. Ah ya. Riwayat. Kemudian terkait dengan tafsirnya, terjemah tafsirnya, itu terjemah tafsir aslinya atau ringkasan tafsir? Ibnu Katsir itu. Ibnu Katsir. Yang Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir dua macam. Ada yang tafsir aslinya itu banyak tebel. Ada yang ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Itu juga ada. Jadi yang sini. Kalau yang ringkasan cuma empat. Iya, yang lama itu. Nah, itu juga berapa cuman? Tengok yang berapa. Kalau yang berapa orang yang amanah dan ngerti bidang ilmu ini, salah ada apa? Cuman pun di dalam tafsir Ibnu Katsir juga ada beberapa riwayat yang harus dicek kembali ke asal. Dan membawakan istilahnya ulama dalam tafsir. Walaupun seringkali beliau mentakjid. Tapi kalian juga tanpa tajib. Nah, itulah pentingnya belajar ilmu. Dan kuasa ilmu ini, baca buku terang ngerti. Ini khilaf, gini. Ini enggak khilaf. Ini sekedar, ini menggunakan misal ini, contoh ini, tafsir dengan contoh. Semuanya benar. Oh yang ini istilah ini. Nah mungkin disatukan. Maka yang rosu yang ini. Barang-barang. Itu semuanya dengan komponen ilmu yang lengkap lagi. Serapangan lah. Ada yang sesuatu. Ini bacanya kelas ini. Kelasnya di Universitas. S1. Kelas di Bono saya itu kelas 4. Akhir tahun terakhir. Sebelum lulusan. Ada hal ya secara mungkin paling tidak persema yang bisa kita percaya Pak dan teman-teman yang bisa kita gunakan untuk membaca Quran dengan terjemah. Saya nggak tahu kalau persema. Makanya saya katakan cek persemanya kalau untuk merasa mampu percaya dengan persema tersebut. Anak, orang saya nggak punya terjemah. Iya, saya nggak tahu. Iya. Apa yang aslinya itu? Wanita riwayat-riwayat, dia ngomong dengan sangat yang bawakan. Tapi kan secara sahih tidaknya itu kan dikasih lagi. kalau ayat angka takdir bisa tidak diwajibkan? Ditafsirkan? Iya. Nanti nanti akan dibaca. Ringkasnya ayat-ayat yang mutasyabihat yang dianggap masih samar itu ditafsirkan menggunakan ayat muhkamah. Sehingga semua yang mutasyabih itu dilarikan oleh yang muhkam. Kaidahnya raddul mutasyabih ila al-muhkam. Mengembalikan ayat yang mutasyabihat kepada ayat yang muhkam. Sehingga semuanya nanti muhkam dari yang mutasyabih. Jelas dari yang sama. Nanti Pak, sabar Pak. Tidak tahu sampai tahun berapa. Yang ngaji di kandolannya. Paling enggak lumayan. Ada wawasannya. Sebenarnya hati dalam membaca dan mempersihkan waktu-waktu. Ini sih usul tafsir. Untuk usul TPN-nya, untuk badan TPN-nya, untuk hati TPN. Bahasa Arabnya dulu. Ngaji sambil nunggu anaknya Pak Teko. Sekarang anaknya Pak Teko, luar biasa diri. Cukup bisa ya? Sambil. Thank you.